Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Pekung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang Su'abul Iman, cabang-cabang iman dari buku Komik Turian ala Manzumati Su'abil Iman karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang cabang iman yang ke-24, yaitu i'tikaf. Ada ralat keterangan tentang rukun i'tikaf. Kemarin kita baca bahasanya rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama adalah niat yang ini dipasang berbarengan dengan berada di masjid. Kemudian syarat masjidnya adalah masjidun khalison, masjid yang murni masjid. Fala yakfi al-musya, maka tidak cukup al-musya. Ya, tentang al-musya di istilah Syafi'iyah dalam masalah ini, dalam masalah bab i'tikaf, saya cek di Hasyiah I'anatut Thalibin di pembahasan tentang masalah i'tikaf, maka ada kalimat syartul mu'takafu fihi, syarat tempat i'tikaf, ayakuna kulluhu masjida, seluruhnya adalah masjid. Sawun satuhuhu wa rahbatuhu, baik lotengnya, lantai duanya adalah masjid. Rohbatuhu, halamannya juga masjid. Sama saja, maka seluruhnya adalah masjid. Sama saja apakah di lotengnya ataukah di halamannya. Al-ma'dudatu minhu, yang terhitung masuk dalam masjid. Pesahnuhu, ataukah ruang utamanya. Fala yasihu fi ghairihi, tidak sah itikaf di selain masjid yang semacam ini. Oleh karena itu, wala fima wukifa jus'uhu syai'an masjidah, dan tidaklah sah iktikaf di satu tempat yang sebagiannya itu diwakafkan sebagai masjid namun dengan syai', itu musya', dengan batasan yang tidak jelas. Maka ada satu bangunan dengan tanahnya lantas dikatakan separuh tempat ini adalah masjid, separuh tempat ini, 50% tempat ini saya wakafkan sebagai masjid. Namun tidak jelas itu separuh itu sebelah mana. Apakah separuh itu sebelah selatan ataukah sebelah utara? Nah, dia cuma mengatakan secara musya', musya' itu angka yang tidak jelas. Separuh, sepertiga, seperempat, ini syai' atau musya'. Maka tidak sah orang itu i'tikaf di satu tempat yang tempat itu diwakafkan untuk masjid namun dengan syai', dengan angka, dengan bagian yang tidak tertentu, cuma separohnya atau yang lain atau semisal itu. Kemudian mungkin bisa lebih menjelaskan adalah keterangan di Murni Muhtaj karya Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i rahimallahu taala di pembahasan tentang masalah masjid. Disampaikan bahasanya rukun itikaf ada 4, masjid, kemudian berada di masjid, niat serta orang yang itikaf. Kemudian beliau jelaskan Lalu jelaskan fata'ayyana kaunuha syartan li sihatil i'tikaf, maka jelaslah bahasanya status masjid adalah syarat sahnya i'tikaf. Wala yaftakiru syai'un al ibadati ilal masjid illa tahiyah wal i'tikaf wat tawaf. Dan tidak ada satu ibadah yang membutuhkan harus masjid kecuali tiga ibadah saja. Ada tiga ibadah kata Khatib Syarbini yang harus di masjid, tidak bisa di tempat yang lain, yaitu tahiyatul masjid, kemudian iktikaf, kemudian tawaf. Ini. Kalau ibadah yang lain bisa saja dikerjakan di bukan masjid. Salat jamaah, tentu ada salat jamaah di masjid, ada salat jamaah di bukan masjid. Kemudian wala farqa baina sathil masjidi wa ghairihi. Dan tidak ada beda antara loteng masjid dan yang lain. Berarti sah iktikaf di lantai atas. Di lotengnya masjid. Kemudian di sini ada kalimat mungkin nampaknya salah cetak. Wala yasihu fi ruhbatihi li annaha minhu. Kalau sini tercantum dan tidak sah iktikaf di halaman masjid karena dia halaman itu bagian dari masjid. Nah, ini tentu kalimatnya problem. Kalau kita bandingkan tadi dengan i'anah, i'anatu talibin, maka mungkin lanya yang ketambahan. Sehingga maksudnya adalah sah iktikaf di halaman masjid karena dia adalah bagian dari masjid. Kok malah tidak sah kan? Jadinya lucu. Kemudian yang berkenaan dengan kata yang kita baca di komikturian, wala yasihu fima wukifa juz'uhu sya'ian masjidah. Dan tidak sah iktikaf di satu tempat yang sebagian dari tempat tersebut diwakafkan sebagai masjid sya'i, namun dengan persentase. Ini bukan dengan sekat-sekat yang jelas, batasan-batasan yang jelas. Cuma separuh tempat ini saya wakafkan sebagai masjid. Namun untuk tempat semacam ini, ada satu tempat yang diikrarkan oleh pemilik tanahnya dan pemilik bangunannya. Separuh tempat ini saya wakafkan sebagai masjid tanpa menentukannya. Maka di Mughni Muhtaji katakan wa in haruma ala junubi al muksu fihi lil ihtiyat. Ya, kalau tempat semacam itu, masjid yang semacam itu statusnya, jadi tidak sah untuk iktikaf karena dia tidak murni masjid. Namun orang yang junub haram berada di situ, alasannya ilil ihtiyat, alasannya adalah karena hati-hati. Wala fi ma'arduhu musta'jaratan wa wukifa bina'uhu masjidah. Dan tidak pula sah iktikaf di satu tempat yang tanahnya itu sewa. Tanahnya sewa namun bangunannya diwakafkan sebagai masjid. Alal qawli bisihatil waqfi. Menurut pendapat yang mengatakan wakafnya sah wawal asah, itulah pendapat yang al-asah ingda syafi'iyah. Maka wakaf bangunan namun tanahnya tanah sewa, itu syafi'iyah berselisih pendapat wakafnya sah ataukah tidak. Pendapat al-asah ingda syafi'iyah, wakafnya sah. Wakaf bangunan sebagai masjid itu sah. Dan tanahnya tetap tanah sewa. Namun, sahkah itikaf di masjid yang demikian kondisinya? Dikatakan oleh Syafi'iyah tidak sah. Wala fima arduhu musta'jarah. Tidak sah itikaf di tanah, di masjid yang tanahnya bukan tanah wakaf, tanahnya tanah sewa, cuma bangunannya bangunan wakaf. Ya, maka yang dimaksud dengan syai' itu demikian. Ya, yang dimaksud dengan musya', yang dimaksud tidak murni masjid, itu adalah satu bangunan pemiliknya ikrar, ini saya ikrarkan sebagai masjid, namun 50% dari bangunan ini, tanpa dia tentukan yang mana, ya, dia tidak tentukan dari tiang ini ke sini itu saya wakafkan sebagai masjid, ini bukan, ini tetap milik saya, tidak demikian, cuma dia katakan separuh bangunan ini masjid. Itu yang dimaksud dengan musya. Ya, karena syarat sah iktikaf, kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah masjidun khalisun, masjid yang murni, masjid fala yakfi al-musya, namun maka tidaklah cukup, yaitu tidak sah kalau masjidnya adalah statusnya tadi musya. Bi khilafi fi tahiyah, namun lain hanya kalau untuk salat tahiyatul masjid, maka tetap sah salat tahiyatul masjid di masjid yang seperti itu. Ya, sebagaimana tadi di Mughni Muhtad, ya, kita bacakan, ya, aturan masjid, aturan tidak boleh orang junub berada di masjid yang musya itu tetap berlaku. Alasannya ihtiyatan, alasannya dalam rangka hati-hati. Ya, kemudian syarat yang ketiga adalah berada di masjid dengan kadar yang bisa disebut iktikaf, yaitu tinggal meskipun tanpa anteng di sana. Artinya waktu tersebut lebih dari sekedar waktu tumakninah dalam sholat, dan cukup untuk disebut iktikaf taraddud, dia muter-muter di dalam masjid, la al-murur, dan tidak sah kalau cuma sekedar lewat fihi di dalam masjid bila lubsin, tanpa berada di masjid. Maka seandainya seorang itu bernadar iktikaf secara mutlak tanpa menyebut waktu, lain hanya kalau saya iktikaf semalam, ya, maka mengikuti waktunya. Kalau mutlak tanpa menyebutkan waktu, saya bernadar untuk iktikaf, maka cukup baginya sesaat, ya, dengan catatan sesaat tersebut fauqa tumakninati, lebih dari kadar tumakninah dalam sholat, dalam rukuk atau semacamnya. Kemudian syarat iktikaf yang keempat adalah orangnya, dan syarat orangnya adalah muslim dan berakal, dan dia bersih dari hadas besar. Maka tidak sah iktikaf orang yang bersifat dengan kebalikan dari tiga hal di atas. Naam, ya intara al irma'u, jika pingsan itu datang baru sebelumnya tidak ada, fi asna'il i'tikaf, di tengah-tengah i'tikaf, maka i'tikafnya tidak batal. Wa yusabu minhu, dan termasuk i'tikaf zamanul irma, waktu dia pingsan. Maka ketika dia nadar iktikaf dengan menyebutkan waktu, bernadar untuk iktikaf selama misalnya 12 jam, masuk iktikaf dalam keadaan tidak pingsan, namun dalam keadaan sehat, setelah itu pingsan 5 jam, maka apakah itu terhitung sebagai zamanul iktikaf ataukah tidak? Di sini disampaikan itu masuk dalam zamanul iktikaf. Ya, maka ketika dia nadarnya iktikaf 10 12 jam, 5 jam pingsan, ya sudah, tinggal dalam keadaan melek dan tidak pingsan itu, ya, perlu ya, berapa? Karena di 5 jam berarti perlu 7 jam tambahan di luar pingsannya. Wa yanqati'u al-i'tikafu katatabu'ihi, dan terputuslah i'tikaf yaitu berturut-turutnya. Putuslah i'tikaf dalam pengertian berturut-turutnya i'tikaf itu putus, biriddati, karena sebab murtad, demikian juga karena sebab mabuk, manakala ta'addabihi, dia melampaui batas dengan mabuknya. Melampaui batas dengan mabuknya artinya dia mabuk dengan sadar. Karena mabuk ada dua macam, ada orang yang melampaui batas, zalim terhadap dirinya sendiri dengan mabuknya, ketika dia mabuk dengan sadar, ini tahu khamr diminum. Dan ada orang yang tidak yang tidak ta'addabihi, tidak melampaui batas dengan mabuknya. Artinya dia tidak tahu kalau ini khamar diminum, akhirnya kemudian mabuk. Atau dia dipaksa orang dicangar, kemudian akhirnya dimasuki khamar, kemudian jadi mabuk. Maka dia tidak kita katakan mabuk yang ta'addabihi. Maka syarat i'tikaf itu putus manakala mabuknya itu mabuk yang dia bersalah dengan mabuknya, dia berdosa dengan mabuknya. Kalau mabuknya itu statusnya adalah mabuk yang tidak berdosa karena dia dipaksa, dicangar, kemudian dimasuki khamar, atau karena dia tidak tahu kalau itu khamar kemudian diminum, ya, kemudian dia mabuk karenanya, maka tidak putus, ya, maka tidak batal i'tikafnya. Ya, dan yang batal di sini adalah tatabbu', berturut-turutnya. Artinya boleh saja setelah itu dia tajdid, memperbarui niat untuk i'tikaf. Namun ya, berturut-turutnya itu terputus. Dia ingin seperti Nabi 10 hari berturut-turut. Kalau ternyata 10 hari berturut-turut, maka keinginannya untuk 10 hari berturut-turut jadi putus ketika dia batal karena mabuk atau karena yang lain. Meskipun ya bisa saja dia kemudian, bisa saja orang tersebut memperbarui niat i'tikaf, namun berturut-turutnya tatabbu'nya sudah putus. Dia tidak lagi bisa mengklaim saya i'tikaf, atau kemudian beranggapan saya i'tikaf 10 hari berturut-turut. Ketika ya, setelah sekian hari dia batalkan i'tikafnya dengan melakukan pembatal-pembatal i'tikaf. Kemudian kita lanjutkan pada wasyubatul al-khamisatu wa isrun, cabang iman yang ke-25 adalah haji. Itulah bersengaja pergi al-bait ke Ka'bah dengan niat haji ataukah umrah. In kana qadiran, jika dia mampu. Yang dimaksud mampu, dia mendapatkan bekal. Bekal ya, untuk makan, perjalanan ke sana dan pulangnya. Demikian juga dia mendapatkan rahilah kendaraan. Dan haji itu adalah ibadah yang kewajibannya adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau malam 10-nya. Dan tawaf dalam keadaan suci mengelilingi Al-Bait, mengelilingi Ka'bah sab'an, dengan 7 putaran yakinan, yang seluruhnya adalah yakin kalau sudah 7 putaran. Yadkhulu waqtuhu, dimulainya waktu kegiatan ibadah haji binti safi lailatin nahri. Ya, ketika malam nahar, malam tanggal 10. Intisab separuhnya, dan separuh malam itu artinya maghrib sampai subuh dibagi 2. Wala akhira li waktihi, dan tidak ada akhir untuk waktunya. Maka waktu haji ya, kalau sempurna ya, sempurnanya ibadah haji sebagaimana yang Nabi praktekan, maka ibadah haji itu dimulai dari ya, waktu duha tanggal 8 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Sampai 13 Dzulhijjah. Namun waktu wajibnya, yang orang itu tidak boleh tidak harus kemudian sudah masuk dalam kegiatan ibadah haji jika dia ingin haji, itu beliau katakan adalah malam nahar. 9 malam 10. 9 malam 10 separuh. Setelah separuh malam. Anggap saja separuh malam jam 11 malam. Ya, maka mulai mulai kemudian yang pokok, yang wajib dari waktu haji adalah mulai waktu itu. Setelah tibanya separuh malam, datangnya separuh malam yang kedua di malam tanggal 10, maka dia harus pasang niat sehingga dia bisa minimal wukuf di Arafah sebelum terbit fajar. Dia pasang niat di Mekah separuh di Mekah atau yang lain di tanah haram, Mekah atau di Mina, di malam itu kemudian dia pergi ke Arafah dan sebelum terbit fajar ya, tanggal 10 dia sudah wukuf di Arafah minimal sesaat, 5 menit berada di sana sah wukufnya, setelah itu kemudian berlanjut ke Muzdalifah dan seterusnya. Kemudian beliau katakan wala akhira li waqtihi, tidak ada akhir waktunya. Karena tidak ada akhir waktunya, selama tawaf ifadah belum dia kerjakan, dia masih terikat. Dia masih terikat hajinya, dia belum selesai hajinya. Sampai ya, sampai dia kerjakan tawaf ifadah. Maka misalnya jamaah haji tersebut dan sampai kegiatan Mina tanggal 13 kembali ke Mekah, dia lupa belum tawaf ifadah. Belum tawaf ifadah sampai pulang ke tanah air gitu. Pulang ke tanah air belum tawaf ifadah. Maka ihram hajinya belum selesai. Ihram hajinya belum selesai. Akhirnya ya dia harus kembali. 6 bulan setelah itu baru dia bisa kembali. Dan dia kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Maka tidak ada batas akhir selesainya hajinya, sampai dia selesaikan seluruh kewajiban ya, haji yang memungkinkan untuk kemudian mundur-mundur adalah tawaf ifadahnya. Tawaf ifadahnya. Namun selama dia belum tawaf ifadah, maka dia tidak boleh kumpul dengan istrinya. Tidak boleh kumpul dengan istrinya. Sudah pulang ke tanah air belum tawaf ifadah. 6 bulan kemudian baru bisa berangkat ke Saudi. Selama itu dia harus puasa, tidak boleh kumpul dengan istrinya karena dia belum selesai tahallul atsani, tahallul yang kedua. Ini, maka beliau katakan wala akhira li waqtihi, tidak ada akhir untuk waktu ibadah haji. Demikian juga kegiatan pokok lain dari ibadah haji adalah sa'yun, adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Ya, kemudian cabang iman yang ke-26 adalah jihad menghadapi orang kafir dalam rangka membela agama. Wa kana fi ibtida'il Islam, dan di awal Islam, jihad dalam artian perang ini adalah amal yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, pokok urusan adalah Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah, dialah yang paling penting dari segala yang penting. Kemudian tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Makna hadis ini sebagaimana perkataan As-Suhaimi, aslu sa'niddin, dasar dari urusan agama adalah ucapan syahadatain, yaitu itulah yang dimaksud dengan Islam, mal idz'an, dan ucapan dua kalimat syahadat itu sah manakala diiringi dengan ketundukan untuk melaksanakan makna dan konsekuensinya. Kenapa dia disebut sebagai pokok urusan? Karena tidak sah satupun amal kecuali setelah orang berislam, setelah orang bersyahadat. Jika dia bukan muslim, maka sholatnya, puasanya dan yang lainnya itu tidak ada nilainya. Waladhi yartafi'u bihi ad-din, dan perkara dan amal yang menyebabkan tingginya agama adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Wa'a'la syai'in fid-din, dan bagian yang paling tinggi dari agama adalah mencurahkan kesungguhan memerangi orang kafir dalam rangka membela Islam. Ya, wa dzurwatus sanam, sanam makna sanam asalnya adalah bagian yang tinggi dari punggung unta yang itu di dekat lehernya. Namun menurut beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan sah saja kalau kita artikan bahasanya yang dimaksud dengan jihad dalam hadis ini adalah jihad melawan nafsu, jihad melawan diri sendiri dengan mencegahnya dari berbagai macam keinginannya dan mencegahnya, menghalanginya untuk larut filadzat dalam kenikmatan, mengharuskan diri untuk mengerjakan hal yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang. Wahadahual jihadul akbar, kata beliau, dan jihad melawan diri sendiri itu adalah al-jihad al-akbar. Wahuwa afdalu min jihadil kufar, dan dia adalah lebih utama, lebih afdal daripada jihad melawan orang kafir. Namun catatan berkenaan dengan kalimat ini, bahasanya jihad melawan nafsu itu disebut dengan jihad akbar, itu terdapat dalam hadis yang dhaif. Ini terdapat dalam hadis yang dhaif. Dan beliau katakan bahasanya jihad melawan diri sendiri itu lebih afdal daripada jihad melawan orang kafir. Maka satu hal yang patut diingat, bahasanya orang itu tidak akan bisa berjihad melawan orang kafir kecuali setelah dia sukses berjihad melawan dirinya sendiri. Karena kecuali setelah dia sukses berjihad melawan dirinya sendiri. Ketika dia mau keluar rumah untuk jihad melawan orang kafir, dia harus berjihad melawan dirinya sendiri. Kekhawatirannya, ketakutannya, harus dia lawan. Kalau dia turuti dirinya, nafsunya dan jiwanya, maka dia tidak akan berangkat. Dia tidak akan berangkat. Itu realita pada jihadul kufar. Orang itu tidak akan bisa berangkat jihad melawan orang kafir kecuali setelah sukses berjihad melawan dirinya sendiri. Maka jika kita menimbang hal ini, maka tidak pas kita katakan bahasa jihad melawan nafsu lebih mulia daripada jihad melawan orang kafir. Karena dalam jihad melawan orang kafir terdapat dua jihad. Jihad melawan nafsunya, kemudian jihad melawan orang kafir. Maka ada dua amal yang dia dilakukan oleh orang ini. Sedangkan jihad melawan diri sendiri dia cuma melakukan satu amal dari dua amal yang dilakukan oleh orang yang berjihad melawan orang kafir. Ya, kemudian qala Nadzim rahimallahu taala rabbi tatsabbat addi khumsa maghanimin hatta yufariqahu al-imamul hakimu. Maka lakukanlah ribat. Tatsabbat dan pastikanlah. Atau kemudian tegarlah dalam ribat. Addi bayarkanlah 1/5 dari ghanimah harta rampasan perang sehingga didistribusikan oleh al-imamul hakimu, penguasa, dan al-hakim penguasa. Maka an-nazim penulis nazam menyebutkan dalam bait ini 3 cabang iman. Maka kita katakan sesuai dengan urutan yang telah lewat, cabang iman yang ke-27 adalah murabathah atau ribat. Apa itu ribat? Ia mulazamatul mahal alladhi bainal muslimin wal kufar li hirasatil muslimin. Yaitu terus menerus di satu tempat, yang tempat tersebut adalah perbatasan antara negeri kaum muslimin dan negeri kafir dalam rangka menjaga kaum muslimin. Dan dia berada di tempat tersebut, si tentara atau orang tersebut tidaklah terus menerus di tempat itu, namun dia atau walau ittakhadahu watana, meskipun akhirnya kemudian dia jadikan tempat tersebut sebagai tempat domisilinya, maka itu tetap sah disebut ribat. Ya, maka boleh jadi dia adalah seorang tentara ditugasi di daerah perbatasan, akhirnya dia malah jadi orang situ karena nikah dengan gadis di tempat itu, kemudian jadilah itu daerah perbatasan itu watannya, tempat domisilinya. Ya, maka meskipun dia punya keluarga di situ tetap disebut ribat selama dia ditugaskan di situ. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ribatu yaumin fi sabilillah, ribat sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya dan apa yang ada di atasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di hadis yang lain, man mata murabitan fi sabilillah aminan minal fazail akbar, maka dia aman dari ketakutan yang paling besar. Hadis ini yang disampaikan di sini adalah kutipan hadis, hadisnya harusnya lebih panjang. Ya, hadis yang lebih lengkap harusnya redaksinya man mata murabitan fi sabilillah, maka siapa yang meninggal dunia karena ribat di jalan Allah, ujriya alaihi ajru amali as-salihi alladhi kana ya'malu, maka terus menerus amal sholah yang biasa dia lakukan akan dicatat seakan-akan dia masih hidup meskipun dia telah meninggal dunia. Wa ujra alaihi rizquhu, dan terus menerus dia mendapatkan rizki. Ya, kemudian dia aminan minal fatan, dan dia aman dari malaikat penguji yaitu mungkar dan nakir. Ya, wa ba'athallahu yaumal qiyamah aminan minal fazail akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia dalam keadaan aman dari ketakutan yang paling besar. Ya, sanadnya sahih dicantumkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhir di Tarhib wa Tarhib. Nah, apa itu al-fazail akbar? Disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, wa ayyu maru bihi ilan nar. Yaitu diperintahkan, disyarat untuk masuk ke neraka. Itu faza al-akbar. Maka dia aman dari faza al-akbar, artinya tidak mampir di neraka. Dia tidak mampir di neraka, namun langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang iman yang ke-28 adalah tegar dalam muharabatil a'da, memerangi musuh dan tidak lari dari medan perang. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan sekelompok musuh, yaitu orang kafir, maka tegarlah kalian, ingatlah Allah, banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Artinya jika kalian memerangi sekelompok orang kafir, tegarlah dalam memerangi mereka, jangan kalah, dan ingatlah Allah, wakabiru dan bertakbirlah saat perang, supaya kalian beruntung dengan mendapatkan apa yang kalian inginkan, minan nasri berupa kemenangan, wassawab dan ganjaran. Demikian. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.